susah ni bawa mu pite ka esoni saputawe mu impurui mau ni sumpu loloku marpe cede misalaku mu pususasi mau ni salai poleriaimu. Peko yang di tekuase leako nadek mutarwanga cide mau ditunuh Sumpu loloku marep.